Mitra Bisnis, Indopos menulis, PSSI sengaja memelintir beberapa pasal FIFA dengan maksud-maksud tertentu, salah satunya adalah syarat pencalonan ketua umum. Dalam aturan FIFA, ketua umum tidak boleh atau pernah dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal. Namun dalam aturan PSSI, syaratnya hanya sedang tidak dinyatakan bersalah pada saat kongres. Di sisi lain kita ketahui, Nurdin Halid pada tahun 2007 divonis 2 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan minyak goreng. Untuk membahas hal ini saya telah tersambung dengan Ketua Umum Persebaya, Saleh Ismail Mukadar. Pak Saleh, apa komentar Anda? Sudah disiapkan lama, jadi waktu bikinkan apa namanya statuta itu, PSSI dari versi Inggris ke Indonesia itu sudah dirubah memang. Sudah dipersiapkan, jadi kalau hari ini mereka menjatuhkan Pak Jos sama Pak Arifin, itu bukan baru kemarin, sudah direncanakan lama. Apakah hal ini tidak diketahui oleh FIFA? Tawar-menawar kan 2 tahun kan. 2 tahun tawar-menawar dengan FIFA, baru kemudian... Nah, tapi harus diingat di dalam statuta FIFA maupun statuta PSSI, di sana dijelaskan bahwa apabila terjadi beda pendapat, terjadi beda penafsiran, maka kemudian yang digunakan itu yang dalam versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Inggris tidak berubah, versi bahasa Inggris itu bahwa seseorang yang pernah terlibat tindak pidana dilarang menjadi ketua umum PSSI yang pernah terlibat, ya kan. Dalam versi bahasa Indonesia kan menjadi seseorang yang tidak sedang terlibat pada saat kongres berlangsung. Kan berbeda. Nah, kemudian dalam versi Indonesianya, versi bahasa Inggrisnya yang untuk seseorang yang pernah mengurus sepak bola, ya kan. Itu versi aslinya dalam bahasa Inggris. Itu menjadi seseorang yang pernah mengurus sepak bola selama 5 tahun. Selama 5 tahun masih lagi dipersempit lagi oleh tim verifikasi menjadi selama 5 tahun berturut-turut yang diakui oleh PSSI, ya kan. Jadi tambah dikunci lagi gitu loh. Sehingga kemudian nyaris tidak ada orang kecuali Nurdin Halid gitu loh. Pemerintah melalui Menpora mengatakan agar PSSI tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Apakah ini dapat dikatakan intervensi pemerintah? Nggak ikut campur. Pemerintah kan melaksanakan kewajiban untuk mengawal undang-undang kan. Undang itu kan produk antara pemerintah dan rakyat kan. Melalui DPR. Jadi bukan itu kewajiban pemerintah, tanggung jawab pemerintah untuk mengawal undang-undang. Supaya tidak boleh ada satu orang atau lembaga pun yang boleh melanggar undang-undang. Nggak ikut campur hal-hal yang mendasar, hal-hal yang kalau pelanggaran kan harus ikut campur dong. Masa dia mau berbuat pelanggaran hukum apa saja boleh tidak boleh ikut campur. Hidup di Indonesia, bukan di negara lain, bukan di FIFA, bukan. Dan harus diingat begini, proteksi yang dilakukan FIFA kepada organisasi olahraga sepak bola, itu dalam kerangka untuk menjaga sepak bola itu bebas dari kepentingan-kepentingan kekuasaan. Sepak bola itu menjadi milik bangsa, milik seluruh masyarakat, lintas agama, suku, ras, golongan, kan begitu kan. Nah tapi oleh mereka sepak bola tidak boleh diintervensi oleh pemerintah, tapi partai boleh. Tidak boleh diatur oleh pemerintah, partai boleh. Itu kan yang salah besar kan. Loh justru maksudnya pemerintah itu mau meluruskan itu agar kemudian sepak bola itu tetap menjadi alat-alat bangsa, alat perjuangan bangsa. Harus dibedakan antara campur tangan dengan orang melaksanakan kewajiban atas nama undang-undang, beda. Demikian Saleh Ismail Mukadar. Saya Kiki Wijaya.